Pertanyaan saya sudah terjawab dan saya mohon penjelasan apakah kalau sudah membayar fidyah tidak harus membayar menggantikan qada sholatnya. Lalu di luar konteks yaitu masalah puasa bagi orang yang hamil, apakah harus membayar qada mengqadai puasanya serta membayar fidyahnya, Ustaz? Baik. Pertama, kalau untuk sholat di sini ulama yang perbolehkan itu adalah mengqadha, bukan bayar fidyah. Itu kan untuk kalau untuk sholat, ya. Bukan bayar fidyah. Yang fidyah itu adalah puasa. Bagi orang tua yang tidak mampu, maka itu puasanya bisa diganti dengan fidyah. Wa alladziina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang-orang tua, orang sakit menaun yang sudah tidak kuat puasa, maka boleh tidak puasa diganti dengan fidyah. Itu fidyahnya berapa? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, likulli yaumin mudun, satu hari satu mud, 7 on beras dikali sejumlah hari yang dia tidak puasa. Atau yang kedua, it'amu masakin, memberikan makanan orang miskin dengan asumsi 2 kali makan buka dengan sahur. Anggaplah kalau harga makan orang miskin 15.000 memenuhi dengan tempe penyet dan minumnya teh hangat, ya kali 2 30.000 per hari kali sekian gitu. Itu. Kalau sholat enggak, tidak fidyah tapi dengan qadha indas subuki. Yang kedua, orang hamil menyusui itu boleh untuk tidak puasa. Tapi bagaimana menggantinya tergantung keadaannya. Tidak langsung fidyah, enggak. Kalau dia itu membahayakan kepada dirinya, oh saya ini kalau puasa enggak kuat karena hamil, karena menyusui, enggak kuat dirinya, maka itu cukup qadha saja, enggak fidyah. Qadha saja, mengganti sejumlah hari yang dia tinggalkan. Seperti orang sakit, kalau membahayakan kepada dirinya, gitu. Kalau dia sendiri sehat walaupun puasa, sehat, ya, tetapi mengganggu kepada janinnya, ke bayinya. Usah ini kalau puasa, akhirnya akhir susu agak panas, membuat bayinya ini sakit nantinya. Ibunya sehat, maka ini kena 2. Wajib qadha plus juga fidyah. Mengqadha karena dia meninggalkan puasa, ya, bayar fidyahnya karena dirinya itu kuat, bukan karena akibat dirinya, akibat orang lain, maka juga plus fidyah 1 hari 7 on beras itu. Nah, baru kata Ibnu Abbas, kalau hamil menyusui itu terus menerus mutawaliyah. Tahun ini hamil, tahun depan lagi menyusui, tahun depan lagi hamil, terus menyusui lagi, fil bedil. Sampai tidak punya kesempatan untuk mengqadha, itu termasuk orang yang tidak mampu, kata Ibnu Abbas, dikiaskan dengan orang tua renta yang tidak bisa mengqadha, maka itu cukup fidyah saja. Ini kadang-kadang diambil gampang nih. Hamil cukup fidyah. Enggak harus. Lihat dahulu sebabnya gimana. Ada yang hamil, Bu? Sudah, enggak ada yang hamil, Bu. Kalau bekerja gini, Bu. Orang yang pekerja keras tetap malamnya itu bersahur, pagi itu puasa, sampai batas dia tidak mampu boleh mukel. Tapi puasa di pagi, punya pekerja keras ya, ngangkut batu, ngangkut barang, tebang tebu, malamnya sahur, niat. Terus pagi puasa, duhur sudah gak kuat, ini kalau dilanjutkan ini sakit. Di situ boleh mukel. Nah, nanti di qadha di waktu-waktu dia libur. Oh, minggu, libur, enggak kerja. Ya, dikodok puasanya. Bukan, saya enggak bekerja keras. Kulaku temulah saraban pecel itu bungkus. Yunda. Ya, jelas boke? Masalah Muhammad. Wonten malih, nggih, monggo silakan. Dikasih. Ada seseorang yang sak jangan dekat-dekat. Nah, saking banyaknya ada seorang meninggalkan sholat ini. Kemudian karena ada sebagian fatwa ulama mengatakan sebagaimana pendapatnya Imam Hambali, bagi orang yang meninggalkan sholat enggak usah pada sholat. Lalu kemudian orang ini pindah mazhab, Ustaz. Dari Syafi'i pindah ke Hambali. Bolehkah itu? Ini satu, Ustaz. Ada di luar materi ini, Ustaz. Kebiasaan ada di antara orang yang jenazahnya dikebumikan. Di situ ada tikarnya, Ustaz. Kata orang Jawa ada klosonya, Ustaz. Nah, klosonya juga dikubur, diikutkan ke sama-sama mayitnya, Ustaz. Kata orang Madura dipendem itu, Ustaz. Nah, bolehkah kloso atau tikar ikut dipendem sama-sama ini, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, itu boleh pindah mazhab karena menganggap mazhab itu lebih kuat dalilnya. Tentu ini oleh orang yang mengerti tentang analisa dalil, orang yang alim ini. Minimal muttabi' namanya, ikut pendapat ulama tapi tahu dalil dan alasannya, bukan orang awam. Sudah ngerti usul fikih, ngerti mustalahul hadis, ulumul Quran, itu baru ini bisa karena menganggap lebih kuat dalilnya. Bukan karena kecenderungan pribadi atau fanatisme organisasi, bukan. Oh, ini pendapat ulama ini lebih kuat dalilnya. Karena ini apa? Lebih sahih hadisnya, lebih apa mutawatir. Ah, itu betul orang yang sudah tahu tahdul hadis. Jadi pertama itu karena lebih kuat dalilnya. Yang kedua, boleh pindah mazhab itu karena darurat atau al-hajah tanzilul manzilata darurat. Kondisi darurat atau suatu kebutuhan yang menempati tempat darurat. Maka itu boleh pindah mazhab. Boleh, ya. Contohnya sekarang ya, orang yang biasa kalau punya wudu bersentuh dengan lain mahram batal walaupun tidak syahwat inda Syafi'i. Tawaf dia di Mekah kan sulit itu tidak tersentuh di situ. Itu boleh pindah mazhab ke mazhab Hambali. Kenapa? Darurat. Tidak mungkin itu tidak tersentuh itu. Nah, pindah mazhab itu satu qadhiyah. Satu qadhiyah. Ya. Satu kasus. Ya kalau dari wudu itu dari syarat rukun sak batalnya. Sholat dari syarat rukun juga sak batalnya. Dan enggak boleh pindah mazhab itu karena golek sing gampang-gampang itu. Itu namanya itu talfiq atau tetabu uruhos. Golek gampang-gampang itu. Gampang Syafi'i melok Syafi'i. Gampang Hambali melok Imam Hambali. Gampang Imam Hanafi melok Imam Hanafi. Itu yang enggak boleh. Namanya talfiq. Tata bu'uruhos golek gampang-gampang itu. Jelas ya? Baik, ada lagi? Silakan. Monggo ibu, biar adil.